wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina. Ahsanta. Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Kepadamu maksudnya adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqul salamun alaikum. Nah, maka engkau katakanlah salamun alaikum, semoga keselamatan, kesejahteraan tercurahkan kepada kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan sifat rahmah pada dirinya. Ahsanta. Annahu man amila minkum su'an bijahalah. Barang siapa yang di antara kalian yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa dengan kebodohan. Qala ba'du salaf, kullu man 'asallaha fa huwa jahil. Kullu man 'asallaha fa huwa jahil. Setiap orang bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah jahil. Thumma taba min ba'dihi wa aslaha. Kemudian dia bertobat setelahnya, maksudnya setelah berbuat kemaksiatan, wa aslaha, dan juga memperbaiki diri. Ada dua di situ. Itu yang dimaksud nanti at-tariq, jalan yang akan mengantarkan orang yang menempuhnya meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya. Fa innahu ghafurur rahim. Ahsanta. Jazakumullah khairan. Secara umum pada lancar menjawab. Alhamdulillah. Walaupun namanya apa, secara umum harus membagi waktu dengan baik antara belajarnya dan kesibukan mencari nafkah untuk anak istrinya. Namun ketika terus belajar dan belajar, tetap akan ada yang nyantel, tidak menjadi penghalang kesibukan mencari ma'isha untuk thalabul ilm. Bahkan itu yang akan menjadikan tenangnya seseorang. Kemarin sudah kita baca sebagian penjelasan dari Syekh Abdul Rahman As'adi rahimahullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, melarang mengusir orang-orang beriman, orang-orang yang taat. Yang saya tanyakan, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat terbesit seperti ini dalam benaknya ingin mencegah orang-orang yang bermajlis dengan beliau dari sahabat-sahabatnya yang du'afa wal masakin. Ini karena Rasul benci sama mereka atau bagaimana ini? Nah, Abu Sa'id, Rasul sempat terbesit seperti itu, ingin menuruti keinginan orang musyrikin. Karena tuntutan orang musyrikin kan, pinggirkan itu, keluarkan dari majelismu. Nah, Rasul terbesit seperti ini, apakah memang Rasul enggak senang dengan sahabat-sahabat yang miskin? Atau bagaimana? Ya. Gimana? Iya. Tapi karena benci apa enggak dengan sahabat-sahabat yang miskin itu? Kok sempat mau dikeluarkan dari majelisnya? Tidak. Nah, itu yang harus digarisbawahi ya. Bukan karena Rasul benci kepada mereka, menganggap remeh mereka. Tidak. Rasul sangat cinta kepada seluruh sahabat-sahabatnya, baik dari kalangan yang kaya maupun yang miskin, yang memiliki nasab tinggi maupun yang budak. Rasul mencintai mereka, memuliakan mereka. Namun, di saat tokoh-tokoh musyrikin menemui Rasul, ingin dibuatkan majelis khas, hanya di saat itu saja, ya, di saat itu, fitil kasa'ah, Rasul menghendaki agar mereka-mereka keluar majelis, karena Rasul ingin melayani tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, disebabkan sangat semangatnya Rasul untuk memberikan hidayah kepada mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Mereka hanya bermain-main. Bukan karena mencari kebenaran. Belagaknya aja minta dibuatkan majelis khas agar supaya lebih fokus dialog, diskusi, sehingga orang-orang Arab yang lain enggak memandang mereka rendah karena bermajelis dengan sahabat-sahabat yang miskin. Nah, Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Sehingga Allah tegur nabinya, jangan ikuti, jangan kau turuti keinginan mereka. Nah, dan di situ ikhwan barakallahu fikum, walaupun ini sedang menjelaskan siaknya, konteksnya berkenaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya tekankan baik-baik, saya garis bawahi, jangan dijadikan celah untuk mentoan Rasul. Hati-hati. Kufur mentoan Rasul. Beliau basyariyah barakallahu fikum, memiliki sifat basyariyah. Manusia biasa. Nah, manusia biasa. Nah, sehingga memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti manusia yang lainnya. Ketika para tokoh-tokoh ingin dialog, ingin diskusi, minta dibuatkan majelis. Nah, tentu kayak kita pun berharap mereka bisa dapat hidayah sehingga bisa membawa kaumnya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah, maka Allah tegur Rasulnya agar jangan mengikuti, menuruti keinginan mereka. Demikian pula, para du'at ilallah juga mengambil pelajaran dari kejadian itu. Karena du'at ilallah yaqumuna maqaman nabi fi da'wah. Para da'i ilallah, mereka menduduki kedudukan nabi dalam hal dakwah. Bukan berarti derajatnya sama dengan nabi, bukan. Menduduki kedudukan nabi fi da'wah, dalam hal dakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, bukan berarti dakwah beliau putus. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan. Hufadhu syara' hudatul khalq, orang-orang yang menjaga syarat Allah, orang-orang yang memberikan petunjuk, hidayah al-bayan wal-irsyad kepada makhluk, kepada manusia. Allah jaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, ini Al-Quran, yang itu merupakan pedoman syariat Islam ini. Demikian pula sunnah. Maka sesungguhnya kami pula akan menjaganya. Nah, terkadang mereka pun datang dari berbagai macam lapisan masyarakat, lapisan mad'u. Ada kalanya datang orang yang dipandang mulia di tengah-tengah masyarakat. Ada yang sedang-sedang, ada yang dari kalangan bawahan. Bermacam ragam datang kepada du'at ilallah, konsultasi tentang perkara agamanya atau urusan dunianya. Nah, maka hendaknya kita juga menerima mereka, melayani mereka dengan baik dari lapisan manapun. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Melayani dari lapisan masyarakat dengan bermacam ragamnya. Taib. Kemudian tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melarang nabinya untuk mengusir orang beriman, maka Allah pun perintahkan nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima mereka dengan al-ikram wal-i'zam. Menerima mereka, menyambut mereka dengan pemuliaan, penghormatan, pengagungan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada awal ayat, wa idza ja'aka allatheena yu'minuuna bi ayatina faqul salaamun 'alaikum. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan rasulnya untuk memberikan bisyarah, berita gembira. Berita gembira yang dengan berita gembira ini akan menjadikan semangat mereka, tekad mereka semakin kuat. Himam mereka, ambisi mereka untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Tekad mereka semakin teguh, kokoh. Adapun bentuk berita gembiranya berupa min rahmatillahi wasi'ati judihi wa ihsanih. Berupa rahmatnya Allah, luasnya, kedermawanan Allah, kepemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jawad, Allah jawad, karim. Wa ihsanih, kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah perintahkan Rasulnya untuk al-has, memberikan motivasi, dorongan kepada mereka-mereka, orang-orang beriman, untuk menempuh setiap sebab ala kulli sababin wa tariqin, untuk menempuh setiap sebab dan jalan, yusilu ila dhalik, yang akan menyampaikan mereka kepada hal tersebut, yakni menggapai rahmat Allah, kedermawanannya, kebaikannya. Demikian pula memberikan tarhib. Bedakan tarhib pakai ghoin dengan tarhib pakai ha. Kalau tarhib, motivasi. Kalau tarhib, pengarahan-pengarahan yang terkandung padanya agar supaya pihak atau orang yang diarahkan itu takut sehingga lari dari kemaksiatan-kemaksiatan. Namanya tarhib pakai ha. Kalau tarhib pakai zain, motivasi untuk berbuat kebaikan. Warahhabahum atau warahhibhum minal iqamati ala dhunub, dan kau berikanlah mereka tarhib, ancaman-ancaman. Pengarahan-pengarahan yang inti, yang kandungannya adalah agar supaya mereka merasa takut sehingga lari untuk tegak di atas kemaksiatan-kemaksiatan. Dan kau perintahkan mereka bitobah minal ma'asi, untuk segera bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Liyanalu maghfirata rabbihim wajudah, agar supaya mereka menggapai ampunan Rabb mereka dan kedermawanannya. Jawad, kedermawanannya, pemurah. Walihada qala, oleh karena inilah Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah, Rabb kalian telah menetapkan pada dirinya, ala nafsi al-karimah, yang mulia, Allah tetapkan pada diri sifat rahmah, kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmah, 101 baru Allah turunkan di dunia, itu asarnya sudah dirasakan oleh seluruh makhluknya. Anahu man amila minkum su'an bijahalatin fataba min ba'dihi wa aslaha. Ay, kata beliau, fala buddha ma'atarki dhunubi wal ikla'i wa nadmi alaiha min islahil amal wa ada'i ma awjaballahu wa islahi ma fasada minal a'mali zahirati wal batinah. Maka harus bersama dia, bersamaan dengan dia meninggalkan dosa-dosa, dan bersamaan dia al-ikhla', al-ikhla' itu mencabut diri dari perbuatan dosa yang tadinya bergelimangan di dalam dosa. Dia tinggalkan, dia cabut dirinya dari dosa-dosa tersebut. Wa nadmi 'alaiha, dan menyesali atas dosa tersebut. Juga harus islahil amal, ada upaya untuk memperbaiki amalan-amalan. Wa ada ima aujaballah, dan menunaikan atau melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Wa islah ma fasada minal a'mal, demikian pula dia berupaya untuk melakukan perbaikan apa yang telah rusak dari amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Dua ini harus ada, harus ditempuh oleh siapa saja yang ingin meraih dan menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunannya. Fa'idha wujida dhalika kulluhu, maka apabila telah didapatkan hal itu seluruhnya, hal itu seluruhnya berarti kembali kepada Fala budda ma'a tarki dzunubi wal ikla'i wa nadmi 'alaiha min islahil amal wa ada'i ma aujaballahu wa islahi ma fasad minal a'mali adh-dhahir wal batinah. Itu baliknya ke situ semua. Nah, apabila didapatkan itu semua, meninggalkan dosa, menyesali apa mencabut diri dari perbuatan dosa dan menyesalinya, demikian pula dia memperbaiki amalan-amalan, melaksanakan kewajiban-kewajiban, mengadakan perbaikan dari amalan yang telah rusak. Nah, kalau hal itu didapatkan semua pada seseorang, maka fa innahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ai maksudnya sabba alaihim min maghfiratihi, Allah akan curahkan padanya, ya, pada mereka dari ampunannya dan rahmatnya. Bihasab, sesuai maqamu bihi mimma amarahum bih, sesuai dengan apa yang mereka laksanakan dari apa yang Allah perintahkan mereka dengannya. 6. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita sebagai anak Adam tentu tak terlepas dari kekeliruan dan kesalahan, kekurangan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu terjatuh dalam perbuatan salah, dan setiap orang yang salah dan sebabnya orang salah dalam bertaubat. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa keadaan seseorang di dalam mengarungi kehidupan dunia ini itu enggak terlepas dari salah satu dari tiga keadaan. Ada kalanya seseorang itu mendapatkan nikmat. Ada kalanya seseorang itu ditimpa musibah. Dan ada kalanya seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa. 6. Itulah keadaan kehidupan yang sedang kita jalani bersama. Ada kalanya dapat nikmat. Ada kalanya dapat musibah. Bahkan ada kalanya malah terjatuh dalam perbuatan dosa. Namun, masing-masing tiga keadaan ini, barakallahu fikum, bagi orang yang faham cara menghadapinya, semuanya ada peluang untuk meraih kebahagiaan. Sampai pun seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa. Asalkan dia tahu, faham cara menghadapinya, tetap masih ada peluang untuk meraih kebahagiaan. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, syakara, dia bersyukur. Dia bersyukur. Akan bahagia. Karena dengan dia bersyukur, nikmatnya oleh Allah akan ditambah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ta'adzana maknanya adalah a'lama wa wa'ada. A'lama artinya mengumumkan, wa'ada artinya menjanjikan. Allah telah mengumumkan serta menjanjikan. Apa bentuk pengumuman dan janjinya? Bentuknya ialah la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, benar-benar akan aku tambah nikmatku atas kalian. 6. Maka agar supaya seseorang bisa meraih kebahagiaan tatkala mendapatkan nikmat, sambut kenikmatan tadi dengan rasa syukur. Namun jika kufur, maka akan Allah timpakan azab. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, benar-benar azabku sangatlah pedih. Di antara bentuk azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dicabutnya nikmat tersebut darinya. yang tadinya dia sudah dapat nikmat, sudah enak-enak, tapi karena kurang bersyukur, Allah cabut kembali. Maka dari itu Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, man arada mazida nikmah, fashkurillaha. Barang siapa yang menghendaki untuk tambahan nikmat, syukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Namun man arada wa man arada zawala nikmah, fakfurha. Namun barang siapa yang ingin hilang nikmat darinya, silahkan kufuri nikmat itu. Mesti akan hilang nantinya, akan Allah cabut. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, ada kalanya seorang ditimpa musibah. Ditimpa musibah pun tetap masih ada peluang seseorang untuk meraih kebahagiaan. Asalkan dia faham dan tepat di dalam menghadapinya. Dia hadapi dengan kesabaran, ikhtisab. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan ditunaikan pahala orang-orang bersabar tanpa ada batasan. Akan Allah berikan dia pahala tanpa ada batasan. Menunjukkan pahala yang besar. Inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, akan Allah uji dia. Allah timpakan musibah padanya. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, Allah pun akan ridha padanya. Waman sakhita falahus sakhat. Namun barang siapa yang murka, dia enggak terima, dia marah-marah, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pilihan barakallahu fikum, kecuali berusaha untuk bersabar dan ikhtisab. Dengan cara itulah dia akan meraih kesenangan, kebahagiaan, walaupun dalam kondisi ditimpa musibah. Wama asaba min musibatin. Tidaklah suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, akan Allah tunjukkan hatinya. Allah tunjukkan hatinya, Allah bimbing hati untuk bisa bersabar. Allah bimbing hati untuk tabah. Allah bimbing hatinya untuk beriman, bahwa itu sudah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang, tentram. Taib. Banyak berdoa, semoga diganti yang lebih baik. Itulah sikap seorang mukmin. Dan keadaan yang ketiga, ada kalanya seorang terjatuh dalam perbuatan dosa. Sampai pun terjatuh dalam perbuatan dosa, tetap masih ada peluang untuk meraih kebahagiaan, asalkan tahu dan tepat cara menghadapinya. Caranya adalah segera bertobat. Segera bertobat kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun, kata Allah. Dan bertobatlah seluruhnya wahai orang beriman. Pasti kalian akan beruntung. Allah loh yang mengatakan pasti akan beruntung. Nah, ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Keadaan seorang hamba di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, ya, enggak terlepas dari salah satu tiga keadaan. Ada kalanya mendapatkan nikmat, ada kalanya mendapatkan ujian, ada kalanya terjatuh dalam perbuatan dosa. Masing-masing ada peluang untuk meraih kebahagiaan asal tepat di dalam mensikapinya. Lihat di sini, dalam keadaan dia berbuat, ya, anahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslaha. Nah, ketika dia taba min ba'dihi wa aslaha, maka Allah janjikan wa innahu ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ai sabba alaihim min maghfiratihi wa rahmatihi bihasabi maqamu bihi mimma amarahum bih. Maksudnya Allah akan curahkan atas mereka ampunannya dan rahmatnya sesuai apa yang mereka laksanakan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka dengannya. 6. Dengan ini pula barakallahu fikum, kita telah selesai dari membaca keterangan beliau rahimahullah tafsir dari surat Al-An'am pada ayat yang ke-54. Wa insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki ayat yang setelahnya, ayat yang ke-55 biiznillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.